Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ثم بعث الله إبراهيم إلى هنا، صحيح؟ betul. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus Ibrahim. Berarti kisah-kisah para anbiya diringkas. Tetapi harus tahu urut-urutannya. Pertama kisah Adam dan Hawa ketika kisah Adam dulu. Kisah Adam diciptakan dan syaitan. Kemudian Adam dan Hawa digoda oleh syaitan. Kemudian turun ke dunia dan syaitan juga dilaknat, diusir oleh Allah SWT. Kemudian 10 generasi dalam keadaan masih bertauhid. Muncul kemudian kesyirikan pertama kali di masa kaum Nuh. Maka Allah utus Nabi Nuh untuk mendakwahi mereka kembali kepada tauhid. Dan kemudian diutus nabi-nabi dan rasul-rasul setelahnya. Siapa selanjutnya setelah Nuh? Idris, Hud, Saleh. Siapa lagi? Abi Syu'aib. Para anbiya sampai masa Nabi Ibrahim alaihi salam. Qala wa laysa ala wajhil ardi yawma idzin muslim. Bayangkan, tidak ada di muka bumi ini seorang muslim pun ketika diutus Nabi Ibrahim. Fajara alaihi min qaumihi ma jara. Maka berlangsunglah antara Ibrahim dengan kaumnya apa yang terjadi. Ini terjadilah apa yang terjadi, itu juga meringkas. Maksudnya Nabi Ibrahim mengajak mereka menolak seperti biasanya sebagian besar menolak. Tapi bukan berarti tidak ada yang menerima. Ada saja yang menerima tapi sedikit. Tetapi Ibrahim alaihis salam yang beriman hanya istrinya saja, Sarah. Baru kemudian beliau berdakwah lagi. Ada satu yang percaya kepadanya dan beriman kepadanya, yaitu Nabi Lut alaihi salam. Berapa orang? Bisa dihitung dengan jari, bahkan setengah. Karena cuma 3. وَمَا هَذَا نَصَرَهُ اللَّهِ. Tetapi bersama dengan itu, Allah tolong dakwahnya. Allah tegakkan dakwahnya. وَرَفَعَ قَدْرُهُ. Dan Allah angkat kedudukannya. Kedudukan Nabi Ibrahim alaihi salam. وَجَعَلَهُ إِمَامًا لِلنَّاسِ. Allah jadikan Ibrahim sebagai imam bagi seluruh manusia. Wa minhu dhahara Ibrahim alaihi salam lam ya'dimu tauhid fi dzurriyyatihi. Sejak munculnya Ibrahim alaihi salam, tauhid yang diajarkan oleh beliau tidak pernah hilang. Terus terjaga. Lam ya'dim dari kata Adam, enggak pernah kosong. Tauhid fi dzurriyyatihi, pada keturunannya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibih la'allahum yarji'un. Dan kami jadikan kalimat beliau kalimat yang kekal, fi 'aqibihi, di belakangnya, di keturunannya. La'allahum yarji'un. Semoga dia atau semoga mereka mau kembali. Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Ibrahim alaihi salam kepada umatnya yang dipimpin oleh Raja Namrud. Apa dakwahnya? Dakwahnya adalah tauhid, yaitu berlepas diri dari semua sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Inni bari'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Tauhid, bukan? Tauhid, kata Ibrahim, aku berlepas diri dari semua berhala-berhala kalian kecuali yang memberikan petunjuk kepadaku. Illa alladhi fatarani, kecuali yang menciptakan aku. Fainahu sayahdin, dialah yang akan memberikan hidayah. Masih enggak percaya? Tuhan-tuhan kami dibanggakan berhala-berhala ini. Ibrahim menghancurkan berhala ini semuanya. Diruntuhkan semua dan disisakan satu yang besar. Sampai ketika mereka melihat berhalanya hancur semua, bertanya, "Man fa'ala hadza?" Siapa yang melakukan ini? Dialihatina terhadap Tuhan-Tuhan kami. Kata mereka, atau kata sebagian mereka, ada fatan yuqalu lahu Ibrahim, ada anak muda yang tidak suka dengan berhala ini, tidak percaya, yang dipanggil dengan nama Ibrahim. Bawakan fi a'yunin nas, bawa dia di hadapan manusia, panggil di sidang di hadapan manusia. A anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim? Apakah engkau melakukan semua ini pada berhala-berhala kami, pada tuhan-tuhan kami, wahai Ibrahim? Maka kata Ibrahim, bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhu in kanu yantiqun. Bisa jadi yang menghancurkan, yang berbuat adalah yang besar ini. Dia sendiri yang tidak rusak. Coba tanyakan padanya. Fas'aluhu. Fas'aluhu. Hunya ke sini. Fas'aluhu in kanu yantiqun. Tanyalah padanya. Kalau dia bisa bicara. Faraja'u ala anfusihim. Maka mereka pun saling berhadapan, saling memandang. Iya ya. Berhala kita enggak bisa ditanya. Alias bisu. Fas'alu in kanu yantiqun. Tanyakan pada berhala yang besar itu kalau dia bisa bicara. Maka mereka pun raja'u ila anfusihim. Mereka kembali kepada diri-diri mereka. Iya, kok bodoh banget kami ya. Ternyata ada provokator yang menyatakan, hariku, bakar dia. Yang lainnya, iya benar, bakar. Padahal hati mereka sudah berpikir, oh ini berhala gak bermanfaat, gak bisa bicara, gak bisa mendengar, gak bisa ngaruh, apalagi mau mengabulkan doa kita. tetapi belum mendapat hidayah mereka. Maka mereka pun sepakat membakarnya. Hariku, wansuru alihatakum. Bakar dia. Belalah tuhan-tuhan kalian. Maka mulailah mereka membakar Ibrahim alaihis salam. Ini apa? Termasuk a'immatul mudhilli. Rakyat gak ngikut saja. Rakyat cuma ngikut. Tetapi pimpinannya yang kemudian berperan. Dibuat. Kayu bakar dikumpulkan sampai setanah lapang. Kemudian dibakar dengan api. Kemudian dilemparkan Ibrahim dengan manzaniq. Demikian di dalam riwayat Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Jadi cara membakarnya bukan diikat di tiang begini. Tetapi wallahu taala a'lam, di sebuah lapangan ini kayu bakar semua isinya dan kemudian dilemparkan Ibrahim ke dalam api. Di tengahnya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada api, ya naru, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan menyelamatkan. Kata para ulama, kalau cuma dingin tok, bisa dingin yang membinasakan. Karena panas membinasakan, dingin juga bisa membinasakan. Maka bardan wa salaman artinya dingin yang sejuk. Subhanallah. Diriwayatkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah bahwa mereka menyaksikan Ibrahim tenang-tenang saja di dalam, tidak terbakar. Dan keluarganya juga menyaksikan, bahkan bisa mendatanginya. Karena api diperintah oleh Allah, jadilah engkau dingin. Maka keluarganya masuk menemui Ibrahim ke tengah lapang tadi, juga dingin. Kok dingin? Masuk sampai ke... Bagaimana bisa terjadi? Allah subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan api ini dingin. Subhanallah. Sampai dia cerita kepada orang-orang. Wallah, demi Allah, sebaik-baik Tuhan adalah Tuhannya Ibrahim. Mengatakan begitu keluarganya. Apakah maksud Islam? Tidak. Karena gak enak dengan tetangga, gak enak dengan orang lain, takut dengan pemimpinnya, karena familinya, saudaranya. Tapi terucap. Ni'mal ilah, ilahu Ibrahim, katanya. Sebaik-baik Tuhan, Tuhannya Ibrahim. Subhanallah, tidak sama sekali menyebabkan mereka dapat hidayah. Ini menunjukkan barakallahu fikum, Ibrahim tidak kurang dalam dakwah. Ibrahim tidak kurang alaihi salam dalam mengajarkan, dalam memahamkan, dalam memberikan pengertian. Tidak kurang. Tetapi mereka yang memang belum dapat hidayah dari Allah tetap saja tidak beriman. Ada pelajaran penting. Apa pelajaran pentingnya? Bahwa kebenaran tidak diukur dengan jumlah. Kebenaran tidak diukur dengan jumlah. Tidak mesti yang banyak berarti benar. Tidak mesti yang sedikit berarti benar. Ustaz, biasanya tidak mesti yang banyak mesti benar. Tidak mesti yang sedikit mesti salah. Ikhwan ibn a'azakullah, maknanya sama. Sedikit belum tentu benar, belum tentu salah. Yang banyak belum tentu benar, belum tentu salah. Artinya enggak diukur dengan kasrah. Enggak diukur dengan jumlah. Tapi diukur dengan kebenaran. Diukur dengan hak. Diukur dengan qala Allah wa qala Rasul. Sekarang ini malam. Percaya? Ustaz Muhammad loh yang ngomong. Enggak percaya. Hatta 10 ustaz. atas 100 Ustaz. Oh jelas-jelas siang begini, dibilang malam. Dia mungkin sedang lupa, sedang lalai. Atau kacamatanya kacamata hitam mungkin. Iya kan? Tetapi yang dungu akan berkata, pokoknya apa kata Ustaz? Pasti benar. Itu dungu namanya. Sehingga barakallahu fiikum. Sekarang kalau bukan satu yang ngomong, banyak yang ngomong. Ini malam. Iya malam. Kamu bilang, iya malam. Waduh, sepuntuk bilang malam semua. Mulai bingung. Jangan-jangan mata saya yang salah. Namanya kamu gak istiqomah kayak Juha. Siapa Juha? Sering dikisahkan Juha, orang dungu, bahkan beberapa ulama mengisahkan, seperti Syekh Utsaimin pernah mengisahkan tentang Juha sebagai contoh kedunguan. Disuruh sama ibunya jual sapi. Jual sapi ini ke pasar, wahai Juha. Orang-orang di pasar sudah tahu kedunguan Juha. Juha, Juha. Juha, kambingnya mau dijual berapa? Ini sapi, bukan kambing. Ketemu orang kedua, Juha, kambingnya besar banget. Mau dijual berapa? Ini sapi. Sampai ke pasar, Juha, kambingnya bagus banget. Mau jual berapa? Wah, ternyata saya yang salah. Balik ke uminya. Nih, ternyata bukan sapi, ini kambing. Marah ibunya. Mengapa? Nggak istiqomah. Dia punya mata bisa melihat. Dia bisa melihat bentuknya. Dia bisa melihat badannya. Dia bisa melihat belangnya. Dia bisa melihat bulunya. Sangat berbeda dengan kambing. Tetapi hanya karena ucapan 4-5 orang berubah. Itu Juha. Contoh kedunguan seseorang. Bahkan berlanjut kisahnya. Akhirnya belak nanti. Bukan kisah Nabi Ibrahim lagi, kisah Juha. Balik lagi ke pasar. Mereka lihat, Juha balik lagi, Juha balik lagi. Ada yang ngikutin dari belakang, tali sapinya dimasukkan ke dirinya, sapinya diambil, dicuri. Begitu lihat, loh, kok jadi kamu? Iya, saya itu dulunya memang manusia, saya durhaka pada orang tua saya, sehingga saya dikutuk. Jadi sapi, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah menyembuhkan saya kembali dengan taubat saya. Ya Allah, kasihan. Selamat. Jangan durhaka lagi sama orang tua ya. Anda pergi. Balik lagi ke orang tuanya. Nih, ternyata sapi yang saya bawa itu dulunya orang dikutukkan durhaka kepada orang tua. Maka, Juha, kembali ke pasar, cari sapimu sampai ketemu. Jangan pulang sebelum ketemu. Ke pasar lagi cari. Ketemu sapinya. Ini sapinya. Diusap-usap kepalanya. Nak, kamu durhaka kembali ya kepada orang tua. Ya ikhwan, la takun mitla Juha. La takun mitla Juha. Jangan dungu seperti Juha. Terpengaruh dengan manusia tanpa hujah, tanpa dalil. Bahkan tanpa bukti. Kalau engkau sudah melihat sendiri hujahnya, sudah melihat sendiri dalilnya, sudah kamu lihat tafsirnya, sudah kamu lihat bukti-bukti kenyataannya, fala tuqallid ahada. Maka jangan taklid pada siapapun. Loh, tapi jumlahnya banyak. Walaupun jumlahnya banyak. Ya. Barakallahu fikum. Itu faedah penting dari kisah Ibrahim alaihissalam, bukan dari kisah Juha. Dari kisah Ibrahim, bahwa Ibrahim walaupun beliau membawa kebenaran, membawa wahyu, membawa tauhid, rasul diutus oleh Allah, tetapi pengikutnya toh cuma 1-2 orang, bahkan tidak memiliki pengikut dari kaumnya. Maka Ibrahim alaihissalam berdoa minta keturunan. Agar ada yang melanjutkan. Ya Allah, kalau aku mati nanti siapa yang melanjutkan? Menikah dengan Sarah masih belum diberi anak. Maka budaknya yang bernama Hajar dimerdekakan dan dinikahi. Punya anak. Ternyata Sarah pun punya anak. Masya Allah. Berarti langsung dua. Hajar memiliki anak bernama Ismail. Sarah memiliki anak bernama Ishaq. Ikhwan ibn a'azakumullah. Akhirnya kalimat la ilaha illallah yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Inni bari'un mimma ta'budun. Aku berlepas diri dari semua yang kalian sembah. Illa alladhi fatarani. Kecuali yang telah menciptakan aku. Dialah yang akan membimbingku. Faja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibih. Allah jadikan kalimat yang baqiyah di belakangnya. Baqiyah maknanya kekal. Dilanjutkan oleh Ibrahim dan Ismail. Saya ulangi. Dilanjutkan oleh Ishaq dan Ismail. Wa min warai Ishaq Ya'qub. Wa min warai Ya'qub Yusuf. Kemudian seterusnya para anbiya yang semuanya dari turunan Ya'qub. Masya Allah. Nama lainnya Ya'qub adalah Israel. Sehingga dijuluki dengan Bani Israel. Kembali kepada kitab. Fa idza kana huwal imam. Dan Allah sebut Ibrahim sebagai imam. Apa ayatnya? Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa ma kana minal musyrikin. Inna Ibrahima kana ummatan. Ibrahim itu umat. Walaupun satu. Tapi dijuluki ummah. Walaupun sendirian, tetapi disebut ummah. Karena ummah ada dua macam. Bisa ummah bermakna umat. Maka kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, limadha Ibrahim dikatakan umat? Karena tidak ada orang yang beriman saat itu kecuali Ibrahim. Gak ada yang Islam saat itu kecuali Ibrahim. Maka Ibrahim walaupun sendirian dikatakan ummatan. Makna kedua, Ibrahim ummah dari kata imam. Yani qudwah. Panutan, ikutan. Tokoh, pemimpin. Qudwah, panutan. Uswah, teladan. Fa'idha kana huwa imam. Kalau beliau itu imam, fanadkur syai'an min ahwali. Maka kita sebutkan sedikit tentang keadaannya. La yastagni muslimun an ma'rifatiha. Yang kaum muslimin harus tahu. La yastagni tidak cukup, maknanya harus tahu. Tidak cukup bagi muslim kalau tidak mengenalinya. Artinya mesti seorang muslim harus tahu keadaan Ibrahim, mengapa dikatakan oleh Allah sebagai ummah. Fanaqulu, maka saya katakan. Fi sahihi anna Rasulullah sallam qala, di dalam kitab sahih bahwa Rasulullah sallam bersabda, lam yakdzib Ibrahim an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qat illa salasa kadzabat. Tidak pernah berdusta Ibrahim sama sekali kecuali tiga kali. Tintaini fi dzatillah wa wahidatun fi sya'ni Sarah. Yang dua dalam keterkaitannya dengan hak Allah, yang satu dengan haknya Sarah. Yang mana yang keterkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala? yaitu kalimat inni saqim. Yang kedua kalimat bal fa'alahu kabiruhum hada, bahkan yang melakukannya adalah yang besar itu. Pantas dijadikan imam karena tidak pernah berdusta. Shadiqun amin, jujur terpercaya. Lam yakdzib abadan, lam yakdzib abadan illa thalatha kadzabat, kecuali tiga kali itu pun kaitannya dengan penjelasan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama dan yang kedua. Apa yang pertama? Inni saqim. Diajak bicara kaumnya. Mungkin Tuhan kita itu yang itu, yang bercahaya terang benderang di langit sana, yang banyak itu. Daripada berhala-berhala ini, iya ya, lebih terang. Tiba-tiba tertutup, awan hilang. Kok hilang? Ah, gak benar Tuhan seperti ini. Masa kalah dengan awan? Muncul lagi bulan, ah ini lebih besar. Ya iya ini lebih besar. Mungkin ini Tuhan. Ternyata begitu siang, hilang. Kok hilang juga? Muncul matahari. Wah ini lebih terang, benderang. Ini lebih hebat. Inilah Tuhan kita, lebih terang, dan seterusnya, dan seterusnya. Ternyata terbenam juga. Kalah dengan awan, kalah dengan kata Ibrahim, inni saqim. Aku sakit. Inni saqim. Aku sudah tidak bisa berpikir lagi. Aku sakit. Aku tidak peduli dengan semua itu. Dan aku akan beribadah kepada yang menciptakan semua itu tadi. Yang menciptakan bintang, bulan, langit, bumi, dan seluruh yang ada di sini. Mengenalkan apa? Allah subhanahu wa ta'ala. Mengenalkan Allah. Mengajak mereka untuk berpikir benar. Siapa yang menciptakan bintang-bintang? Allah. Siapa yang menciptakan langit? Allah. Siapa yang menciptakan bulan? Allah. Siapa yang menciptakan matahari? Allah. Siapa yang mengedarkannya? Allah. Siapa yang mengatur alam semesta? Allah. Padahal bukan sakit bermakna saya sakit. Tetapi saya tidak mampu memikirkan itu semua. Saya akan beribadah kepada yang menciptakan semua itu. Yang kedua, bal fa'alahu kabiruhum hadza. Ini pun sesungguhnya bukan dusta hakiki. Bukan dusta yang hakiki. Mengapa? Mereka juga tahu masa batu bisa berbuat. Hah? Sama dengan yang pertama. Mengajak mereka berpikir. Coba berpikir. Apakah batu ini bisa berbuat? Nah, ketika saya mengatakan barfa'alahu, kamu katakan, gak mungkin batu berbuat. Hah? Berarti kamu sendiri yang berkata bahwa batu-batu ini gak bisa berbuat apa-apa. Tanyakan pada dia. Kalau dia bisa bicara, iya ya, emang gak bisa bicara. Juga diajak berpikir. Ini dua hak Allah. Yang ketiga, pada hak Sarah. Raja yang lalim, setiap melihat wanita yang cantik, wanita yang asing, wanita yang baru, dia akan ambil sebagai selirnya. Barakallahu fiikum. Dan kalau ternyata dia sudah menikah dengan orang, maka akan dibunuh suaminya. Maka ketika Ibrahim alaihi salam ditanya, siapa yang bersama kamu ini? Ukhti. Dijawab apa? Saudariku. Sebab kalau bilang istrinya akan dibunuh. Maka kemudian diambillah Sarah dan kemudian Sarah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka setiap raja lalim tadi mendekati seperti terkena sesuatu yang menakutkan, menyakitkan, mengagetkan, sampai dia berkata, kamu ini bukan manusia, kamu itu jin, syaitan. Dikembalikan kepada Ibrahim, saudaramu ini begini dan begitu. Dengan izin Allah, selamat Sarah. Barakallahu fikum. Tiga-tiganya bukan dusta, tapi tauriah. Tahu tauriah? Tauriah itu mengesankan yang salah. Karena kata Ibrahim, dia satu-satunya saudaraku dalam Islam. Betul kan? Karena enggak ada muslimin lain kecuali ini. Berarti siapa saudara se-Islam di masa itu? Ya istrinya. Ukhti fil Islam. Aina ukhti fil Islam. Sehingga barakallahu fikum. Tiga perkara ini. Tauriyah. Yang di dalam syariat Islam, di dalam ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dibolehkan tauriyah. Sebagaimana dalam riwayat Muslim disebutkan bahwa Rasulullah sallam idza ghaza qauman warra bi ghairiha. Hadisnya ringkas, mudah dihafal, mudah dicatat. Idza ghaza qauman warra bi ghairiha, rawahu Muslim. Rasulullah sallam idza ghaza qauman, kalau ingin memerangi satu kaum, warra bi ghairiha, beliau mengesankan ke arah lain. Dari kalimat warra yuwarri menjadi tauriyatan. Tauriyah. Mau kemana ya Rasulullah? Misalnya ada yang tanya. Mau ke gunung itu. Dan tidak bohong, ke gunung itu. Dari gunung itu belok kanan. Kemana? Kok kaum yang ada di sana? Sengaja. Supaya jangan terbongkar rahasia mau kemanakah gerangan beliau. Warra bi ghairiha, mengesankan dengan kesan yang salah. Barakallahu fikum. Ila huna naktafi. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indah sih, indah sih, menyiarkan.